Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah mengulas, sistem welfare state tidak sama dengan sistem sosialis yang di tanah air diidentikan dengan paham komunis. Menurutnya dalam sistem welfare state, pemerintahnya memang berperan besar dalam menciptakan keseimbangan di segala bidang, namun negara juga memberi kesempatan kepada warganya untuk memiliki serta mengembangkan modal yang dimilikinya. Sementara di negara sosialis, modal sepenuhnya dikendalikan oleh negara. Dan untuk membahas sistem lainnya, yakni sistem liberal, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, seperti apa latar belakang dari sistem liberal? Itu ada sejarahnya. Sejarahnya adalah pada tahun 1776, itu kan ada buku yang sampai sekarang masih terkenal, yang ditulis Adam Smith, The Wealth of Nations itu. Nah, Adam Smith itu ketika itu tidak berteori. Dia mengatakan ini, saya ini mengamati, dia bilang, kalau pemerintah tidak ikut campur tangan sama sekali, itu kok beres ya? Tercipta keadilan, harganya fair, segala. Kok bisa begitu, kata dia. Nah, dia saya mengamati lagi, kalau ada orang yang menemukan sesuatu baru yang, wah, orang terkejut lalu laris, ya, sampai dia menjadi kaya. Misalnya, orang menemukan bahwa buah gandum itu kalau diolah bisa jadi tepung dan itu, wah, makanan yang sangat bergizi gitu. Nah, terus dia kan kaya raya. Tapi karena pemerintah tidak boleh ikut campur, kalau ada yang niru boleh. Banyaklah yang meniru, labanya dia berkurang karena supply. Kalau yang meniru terlampau banyak, supply-nya melimpah-limpah, harganya turun sampai merugi. Ketika merugi, mereka lari dari cabang industri itu gitu. Nah, itu sangat berpengaruh pikirannya. Dia itu berlangsung lama sekali. Sampai karena Adam Smith 1776, setelah sekian ratus tahun itu ada kan berubah pendidikan, semua teknologi berubah, ada orang-orang yang bisa menemukan sesuatu sehingga membuat barang itu tidak homogen. Contohnya waktu zamannya Adam Smith garam ya garam itu, tetapi terus ada satu orang yang punya pikiran, wah garam ini saya bungkus dengan bungkusan botol yang kecil yang langsung dipakai di atas meja makan, saya beri merek, saya beri vitamin, saya beri yodium, terus dia diiklankan. Garam saya lain loh. Karena garam saya lain, harga saya tinggi, orang percaya. Dengan demikian kan sudah monopolistik untuk mereknya dia. Demikian Kwi Kian Gi. Beni Rahmadi, Pas FM.